suatu saat semua akan tinggalkan dirimu. Pernahkah tersirat dalam benakku tentang sesuatu yang pasti kan engkau alami. Suatu hari pastikan kau tinggalkan dunia, dunia yang kau kejar dan kau puja. Saat kami wafat, dapat ampunanmu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami, duhai Allah ya Mumit yang akan mewafatkan kami, duhai Allah ya Muqtadir yang telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Bisa engkau hindar.